air yang bening milik siapa? Burung bebas terbang, binatang bercanda, damai di sini. Tanah luas membentang, tanah siapa? Laut biru merona, milik siapa? Haruskah terontang, haruskah tercemar oleh ulah manusia? Lindungi diriku, hidupku untukmu. Ini nyanyian bumi, yang juga lagumu. Untuk siapa? Air hujan yang jatuh, untuk siapa? Rusak diriku, semakin tak terkendali. Yang juga lah.